وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Penjelasan masih seputar sahabat Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dari Khadijah ini Rasulullah dikaruniai anak 3 laki-laki dan 4 perempuan. Namun ketiga anak laki-laki beliau dari Khadijah semuanya meninggal ketika masih kecil. Sedangkan yang perempuan itu Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum dan Fatimah. Ruqayyah dan Ummu Kulsum meninggal ketika Rasulullah masih hidup. Kemudian ketika Rasulullah meninggal beberapa bulan menyusul Fatimah radhiyallahu anhum. Sudah kita sebutkan keutamaan seorang yang anaknya meninggal dalam keadaan belum balig. Suami istri yang punya anak meninggal anaknya sebelum balig, 2 atau 3 dari anaknya meninggal sebelum balig, maka anaknya akan menjadi benteng bagi orang tua agar tidak terjerumus ke dalam api neraka. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya memasukkan 2 orang tua tersebut ke dalam surga dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun berat dirasa dalam hati, tapi buah dari itu semua adalah rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seperti apa besarnya cobaan dan ujian yang Allah timpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang tua melihat anaknya meninggal. Tidak cuma 1, di sini 5. Seperti apa? Tapi ya seperti itu Allah SWT akan mengangkat derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesabarannya. Allah akan mengangkat derajat Rasulullah dengan kesabarannya dalam menghadapi musibah dan cobaan. Kembali kepada peranan Khadijah dalam dakwah ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginjak umur 40 tahun. Dan umur 40 tahun ini biasanya umur seorang sudah matang pemikirannya. Ya. Ketika Rasul sudah berumur 40 tahun, beliau suka menyepi dalam ibadah. Waktu itu sebelum diutus sebagai Rasul, beliau beribadah menurut agama Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Sebagai istri yang baik, Khadijah mempersiapkan bekal, pakaiannya, makanannya, minumannya dipersiapkan untuk ya Rasulullah beribadah beberapa hari di suatu tempat supaya kebutuhan sehari-harinya tercukupi. Kalau nanti habis perbekalannya, Khadijah ngirim lagi. Sampai ketika Rasulullah berada di suatu goa sendiri, tiba-tiba datang makhluk yang aneh. Ternyata ini adalah awal turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat datang kepada Nabi, sesuatu yang Nabi belum pernah melihatnya. Kalau orang ketemu makhluk yang aneh, tentu orang itu ketakutan. Kalau Anda misalnya berjalan di hutan, kemudian ketemu orang, tentrem. Jadi kalau di hutan ketemu macan, ya seperti apa? Ini Rasulullah ketika sendiri di gua sedang beribadah, didatangi oleh makhluk yang aneh yang gak pernah Rasulullah melihatnya. Tiba-tiba mendekap kepada Rasulullah dengan dekapan yang keras, sampai sesak nafas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tadi mengatakan, "Iqra." Bacalah. Kata Rasulullah, "Saya enggak bisa baca." Semakin keras dekapan. Lalu orang tadi mengatakan, "Iqra, bacalah." Sampai Rasulullah itu ya, sesak nafasnya, kemudian orang tadi mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Khalaqal insana min 'alaq, 5 ayat pertama dalam surat Al-Alaq itu adalah ayat-ayat yang pertama turun kepada Nabi alaihi assalatu wassalam. Ayat pertama yang turun kepada Nabi ternyata mengajak kita untuk banyak membaca. Iqra. Berarti Islam sejak awal sudah memberantas yang namanya buta aksara, buta huruf. Karena dengan kita membaca, kita akan banyak mengetahui ya hal-hal yang penting yang dibutuhkan oleh kita. Informasi-informasi yang berharga mungkin untuk apa namanya kesehatan kita ya, untuk misalnya pendidikan anak kita. Banyak-banyak baca. Kemudian ketika Rasulullah mengalami peristiwa seperti ini, wajarlah, manusiawi, seorang itu ketakutan. Ketika Rasulullah pulang, itu bulu kuduknya itu ya rinding. Ketakutan, wajar, manusiawi. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada keluarganya, "Zamiluni, zamiluni." Selimuti saya, selimuti saya. Dan kata sebagian ulama, obat kalau orang misalnya takut dari sesuatu, tutupi saja tubuhnya, sembuh insyaallah. Selimuti tubuhnya, nanti setelah berapa saat hilang itu rasa takutnya. Ya. Tapi tergantung di mana, kalau takutnya sedang nyupir ya ditutupi malah bahaya. Ya tentunya mungkin kayak di rumah takut sesuatu, dia tutupi. Nanti insyaallah hilang rasa apa takutnya. Setelah Khadijah sebagai istri yang baik menyelimuti Rasulullah, Khadijah selalu di sampingnya. Kemudian Khadijah pun penasaran, ada apa? Kemudian Rasulullah menceritakan peristiwa yang aneh yang menimpa Rasulullah. Rasulullah pun mengatakan, "Saya mengkhawatirkan diri saya sendiri." Kata Khadijah, "Tidak. Allah tidak akan mungkin menjadikan kamu orang yang kecewa. Allah tidak akan mungkin menjadikan kamu orang sengsara." Nah, taunya dari mana Khadijah ngomong kayak gitu? Taunya dari perilaku Rasulullah sehari-hari. Orangnya itu suka jamu tamu, orangnya suka silaturahmi, suka sedekah, ada orang kesusahan dibantu, ada orang gak punya pekerjaan dicarikan pekerjaan. Seperti inilah orang yang watak kepribadiannya bagus di tengah masyarakat, di saat mengalami kesulitan tidak akan mungkin dibiarkan oleh Allah, ditolong oleh Allah, dibela oleh Allah, diberi ketenteraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi orang yang di masyarakat ya, ada orang kesulitan dibiarkan, ada tamu disia-siakan, enggak suka silaturahmi. Ya ketika dia ada kesulitan ya, dia enggak punya simpanan. Ibarat orang kalau dia setiap hari nyelengi-nyelengi, ada sisa uang dia celengi. Ketika susah, ya tinggal buka celengan, ya ada sesuatu untuk menopang kebutuhannya. Orang ya ketika saat dia senang, saat dia lapang, ingat kepada Allah, punya simpan amal kebaikan, di saat sulit, di saat susah akan diingat oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fi syiddah." Kenalkan diri kamu kepada Allah di saat senang, di saat lapang. Bagaimana kita mengenalkan diri kita? Apa kita mengatakan, ya Allah nama saya Fulan bin Fulan? Bukan. Kenalkan diri Anda kepada Allah dengan amal kebaikan. Di saat kamu lapang, di saat kamu senang, niscaya di saat kamu susah, kamu akan diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Khadijah sebagai istri yang baik membawa Rasulullah kepada pamannya yang bernama Warqah bin Naufal, seorang ahli kitab, seorang alim waktu itu. Karena ini hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini tentu dibawa kepada ahlinya masing-masing. Warqah bin Naufal itu meskipun dia orang Arab tinggal di Mekah, tapi dia tidak mengikuti agama orang-orang kafir. Waktu itu dia mengikuti agama Nasrani. Sebelum diutusnya Rasulullah, dia termasuk ahli kitab. Datanglah Khadijah membawa suami itu Rasulullah di hadapan pamannya Warqah bin Naufal. Khadijah bercerita, ini wahai paman, suami saya seperti ini. Cerita, kemudian kata Warqah bin Naufal, itu yang datang kepada kamu Muhammad itu adalah malaikat. Seperti yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Subhanallah. Tahu persis. Ini bukan makhluk yang apa-apa. Ini malaikat sedang menurunkan wahyu kepadamu ya Muhammad. Persis seperti malaikat yang membawa wahyu kepada Nabi Musa. Kemudian Warqah bin Naufal mengatakan, duh sekiranya saya masih muda, kuat ketika kamu wahai Muhammad nanti diusir dari negerimu oleh kaummu. Rasulullah heran, lah apa mereka mengusir saya dari Mekah? Kata Warqah bin Naufal, tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti apa yang kamu bawa, kecuali akan dimusuhi oleh kaumnya. Betul, Rasulullah dimusuhi oleh orang-orang musyrikin, diusir, disakiti, dicemooh, berbagai macam cemoohan, tapi Rasulullah bersabar. Seperti itu Rasul kita. Islam diperjuangkan oleh Rasulullah dengan mengorbankan berbagai macam pengorbanan. Perasaan yang mengorbankan harta semuanya. Sampai Allah SWT yang memuliakan Islam ini. Sabar Rasulullah mengemban amanah. Tidak mudah patah dengan permusuhan orang musuhi dan kebencian orang membenci. Selama itu kebenaran dari Allah, maka apapun kata orang, apapun semuanya orang, ya tidak dihiraukan. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami yang baik bagi Khadijah. Meskipun Khadijah sudah meninggal, Rasulullah senantiasa mengingat-ingat kebaikan istrinya. Sebagaimana seorang istri yang baik ketika ditinggal mati oleh suaminya pun senantiasa mengingat-ingat kebaikan suaminya. Rasulullah, kata Aisyah, kalau ngingat-ingat Khadijah itu kayak enggak rampung-rampung kalau menyebutkan kebaikannya. Sampai Aisyah itu cemburu. Rasulullah juga mendoakan ampunan untuk Khadijah. Karena memang jasa-jasa besar dari Khadijah di awal-awal Islam ya selalu terkenang, selalu terngiang-ngiang di benak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia beriman, Khadijah beriman kepada Rasulullah di saat orang-orang itu mengingkari. Dia membela Rasulullah di saat orang-orang itu memusuhi. Membantu Rasulullah dengan hartanya di saat sangat membutuhkan harta. Dan orang yang baik adalah orang yang tahu berterima kasih kepada orang lain. Orang ya kalau tidak mau berterima kasih terhadap kebaikan orang, tidak akan dikatakan syukur kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dikatakan mensyukuri Allah orang yang tidak mau terima kasih kepada kebaikan orang. Makanya Rasulullah kalau diperlakukan baik, Rasulullah balas. Kalau Rasulullah dikasih sesuatu, Rasulullah balik memberi sesuatu pada orang tersebut. Ini kepribadian yang indah di Rasulullah. Ya. Rasulullah mengingat-ingat kebaikan istrinya yang sudah meninggal. Dimintakan ampun kepada Allah untuk istrinya. Dipujinya istrinya. Bahkan ketika Rasulullah menyembelih kambing misalnya, Rasulullah teringat teman-teman istrinya, teman-teman Khadijah. Rasulullah pun mengatakan, tolong daging ini kirim kepada temannya Khadijah. Daging ini kirim kepada temannya Khadijah. Seperti itu diantara menyambung silaturahmi. Tidak putus kecintaan ya seorang mukmin terhadap saudaranya dengan kematian. Kecintaan selalu terjalin, ya. Kecintaan selalu terikat erat meskipun saudara kita sudah meninggal. Bukankah Rasulullah mengajari kita agar kecintaan kita pada saudara kita tidak hanya ketika mereka masih hidup, bahkan sudah meninggal. Ketika seorang mukmin duduk tasyahud, di antara yang dia baca, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Semoga kesejahteraan Allah limpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang salihin. Hamba-hamba Allah yang salih itu kan ada yang sudah meninggal dan ada yang masih hidup. Ada yang kita kenal dan ada yang tidak kita kenal. Ya kan? Sehingga doa ini termasuk doa yang mencakup. Sehingga siapapun yang dia itu soleh, setiap hari didoakan oleh jutaan manusia. Alangkah bahagianya kalau orang itu menjadi orang yang soleh. Karena orang-orang yang sholat akan mendoakan dia. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Semoga kesejahteraan Allah limpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang salihin. Ya, Khadijah mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika kurang lebih berumur 65 tahun. Waktu itu Rasulullah umurnya 50 tahun kurang lebih. Sudah saya sebutkan tadi di awal. Terpaut 15 tahun antara umur Rasulullah dengan umur istrinya. Khadijah umur 40 tahun. Ketika menikah Rasulullah, Rasulullah umurnya 25 tahun. Terpaut berapa? 15 tahun. Dan ketika meninggalnya Khadijah, begitu sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan tidak hanya semata-mata dia sebagai istri. Kesedihan ketika orang yang pertama beriman kini telah tiada. Kesedihan ketika orang yang membela di saat orang-orang musuhi kini telah wafat mendahulunya. Dan beragam kesedihan ada pada hati Rasulullah. Sehingga disebutkan dalam sejarah, tahun kematian Khadijah dinamakan Amul Huzni, tahun kesedihan. Tahun ke-10 dari kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah, istri Rasulullah meninggal. Kemudian gak berapa lama Abu Thalib pamannya Rasulullah yang membela Rasulullah pun meninggal. Bisa dibayangkan. Kalau orang-orang dekatnya Nabi meninggal sementara pembelaan mereka luar biasa, seperti apa permusuhan orang-orang kafir waktu itu pada Rasulullah semakin menjadi-jadi. Tapi itu semua dilakukan oleh Rasulullah dengan penuh kesabaran. Di saat banyak dari penduduk dunia ini, penduduk bumi ini yang memusuhi Rasulullah, tapi ternyata zat yang di langit mencintai Rasulullah. Terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah diangkat sampai di atas langit yang 7 untuk mendapatkan perintah sholat sehari semalam 5 kali. Berarti Khadijah meninggal sebelum diwajibkannya apa? Sholat 5 waktu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Tuwfiyat qabla ayyufrada antufrada as-shalah." Khadijah meninggal sebelum diwajibkannya sholat. Beliau meninggal sebelum hijrah, 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi alaihi as-salatu wassalam. Meninggal di bulan Ramadan dan dikubur di Mekah, yaitu di Hajun. Tinggal di sini, mana yang lebih utama dari istri-istri Nabi, Khadijahkah atau Aisyah? Di sini ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan Khadijah lebih utama dari Aisyah. Ada yang mengatakan Aisyah lebih utama dari Khadijah. Ada yang tidak dia berpendapat karena semuanya apa? Ya, yang ketiga tawakuf. Ya, tidak menyatakan ini lebih utama dari ini karena semuanya punya keistimewaan, yang kelebihan yang sulit untuk kemudian dikalahkan salah satunya. Ya, sebagai penutup, Khadijah punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh Aisyah. Terlebih di awal-awal Islam, di saat muslimin masih bisa dihitung dengan jari, di saat Rasulullah meletakkan ya pondasi dakwah, disinilah terlihat keutamaan Khadijah yang tidak dimiliki oleh Aisyah. Membela Rasulullah di saat orang memusuhi, membantu dengan hartanya, pertama percaya kepada Rasulullah dari kalangan wanita, menghibur Rasulullah di saat Rasulullah sedih, ikut serta dalam berdakwah dan meringankan beban Rasulullah. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha, beliau memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh Aisyah, oleh Khadijah. Aisyah banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Sekian ribu hadis diriwayatkan dari Nabi. Dan Aisyah adalah wanita sahabat yang paling alim, paling banyak hadisnya, dan sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya masing-masing punya kelebihan, yang ini tidak dimiliki oleh ini, yang ini tidak ya dimiliki oleh ini. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikian tadi penjelasan singkat tentang wanita terbaik di zamannya. Dialah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak ada kemuliaan bagi Khadijah kecuali dia adalah istri Rasulullah, sudah cukup ini sebagai kemuliaan. Lalu bagaimana? Ternyata dia telah dipersiapkan di sorga satu rumah yang terbuat dari mutiara, istana yang megah. Lalu bagaimana? Ternyata Khadijah, beliau adalah wanita yang terbaik di zamannya. Demikian pula termasuk wanita yang sempurna dari wanita-wanita yang ada. Dan termasuk wanita yang mendapatkan pahala 2 kali lipat apabila beramal salih. Semoga Allah SWT meridhoi dan merahmati Khadijah. Dan semoga kita bisa mengikuti langkah dan jejak Khadijah. Dan ingat bahwa istri-istri Nabi adalah ibu bagi kaum mukminin. Allah SWT mengatakan, "Wa azwajuhu ummahatuhum." Istri-istri Nabi adalah ibu bagi kaum mukminin. Yang artinya, istri-istri Nabi setelah ditinggal mati oleh Nabi tidak boleh dinikahi oleh siapapun dari umat ini. Seperti kalau ibu kita, ayah kita meninggal, tidak mungkin kita menikahi ibu kita. Kemudian juga yang dimaksud dengan istri-istri Nabi adalah ibu bagi kaum mukminin, yakni mereka berhak mendapatkan penghormatan dari kita, pemuliaan dari kita, sebagaimana kita memuliakan, menghormati ya kebaikan-kebaikan ibu kita. Ini yang bisa saya sampaikan.